นักเตียจะนี่ไงริปังไงเบรุลีปังกาลิจันจิงกูสิปุลียังไม่มาMaiku, kau jiku karanguan, landri lantana, pangainku, rika.Sayang Ri janjingku Ri kananku Karya Tingku Eja tempiKemana lepa-lepa maku kau boleh mana ke ajamba ribiring kasihMaiku, kau jiku karanguan, landrilan tanah, pangainku, rikalenu, tiakoMatayang Ri janjingku Ri kananku Karya Tingku Eja tempi Nakama UnatiNata kemana Lepa-lepa maku kau Boleh manake Ajabah